Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat waktu, nikmat umur, nikmat nyawa, nikmat ilmu dan iman. Nikmat bersyukur kalau kita dikasih kesehatan, dan nikmat bisa bersabar jika kita sedang sakit. Itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu buah dari ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, karena inti ilmu itu adalah yang bermanfaat. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufid. Ilmu itu yang bermanfaat, hadirin. Dan bukan hanya sekedar dihafal, walaupun hafalan itu penting. Hadirin yang Allah muliakan, sungguh-sungguhlah mencari ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana jaga tauhid kita, jaga komitmen kita mengikuti sunnah Nabi SAW, jaga syahadatain kita, dan perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kembali bersama ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ayat yang begitu luar biasa, ayat yang mengajarkan kita banyak hal. Hadirin, sangat luas kandungannya, dan kita sampai di akhir-akhir ayat tersebut. Kemarin kita sudah membahas doa Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Sekarang dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita dalam ilmu dan memahami keterangan para ulama, kita akan membahas wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jadi insyaallah kita akan membahas wa'fu anna waghfir lana warhamna. Hadirin Allah muliakan, ada hal yang sangat menarik ketika kita membahas dan membaca keterangan para ulama-ulama kita. Tapi sebelum itu mari kita lihat terjemahannya dulu ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wahai Rabb kami, maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Jadi, coba kita lihat lagi. Wa'fu anna diterjemahkan tadi apa? Maafkanlah kami ya, maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, sayangilah kami. Ada hal yang sangat menarik. Wa'fu anna sama waghfir lana itu secara umum konteksnya sama, hadirin. Tolong maafkan dan ampuni, kan? Maafkan dan ampuni bedanya apa ya, Pak Ustaz? Nah, insya Allah ini kita akan bahas. Hadirin Allah muliakan, ada keterangan atau ada beberapa keterangan kalau kita baca buku-buku tafsir. Jadi ada beberapa keterangan jika kita membaca buku-buku tafsir. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus dengan keterangan yang dibawakan Al-Imam Ibnu Katsir, insyaallah. Dan ini pun juga bisa dicek di dalam tafsir Al-Baghawi dan juga dibawakan juga Al-Imam At-Tabari. Tapi sebagaimana yang kita kata, Imam Tabari membawakan banyak keterangan biasanya. Jadi kalau mau simpel, fokus ke keterangan Al-Imam Ibnu Katsir. Sangat menarik, hadirin, sangat menarik, sangat mahal. Jadi hadirin Allah muliakan, tapi sebelum kita mengkaji apa perbedaannya wa'fu anna waghfir lana, lalu kita akan gunakan untuk penghayatan pada saat kita baca ayat ini, kita lihat konteksnya dulu ya. Mulai dari la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan membebankan yang kami enggak sanggup ya Allah. Jangan membebankan yang kami enggak sanggup. Wa'fu 'anna. waqfir lana warhamna. Lalu dilanjutkan dengan wa'fu anna waqfir lana warhamna. Ini tuh mahal sekali. Dijelaskan sebagian para ulama tafsir bahwa ketika kita mengangkat doa ini, membaca doa ini menunjukkan memang kita ini benar-benar ngaku bahwa kita ini lemah, kita ini lalai, kita ini banyak dosa jemaah. Kita bukan makhluk suci, kita bukan manusia atau insan yang sempurna. Bagaimana tidak? Perintah larangan atau ujian dan musibah itu tidak ada yang di atas kemampuan kita. Allah sudah jelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu dipertegas lagi, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Clear udah, enggak ada yang di atas kemampuan kita. Bahkan tidak ada yang sulit sekali. Sebagaimana itu dibawakan dalam doa, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Isr, berat yang walaupun kalau dipaksakan juga bisa. Dan itu enggak ada. Na'am qad fa'altu, na'am qad fa'altu. Jadi yang di atas kemampuan kita enggak ada. Itu ada doa nih, diijabah sama enggak ada. Yang sulit walaupun kita sanggup dengan tertatih-tatih itu pun enggak ada. Dan kita tahu kalaupun ada kondisi tidak normal, ada bab rukhsah, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun hadirin, kita ini masih aja terjatuh ke dalam kesalahan dan tidak menjalankannya dengan baik. Makanya kita butuh dengan doa wa'fu anna waghfir lana warhamna. Gitu hadirin. Jadi udah dikasih syariat seperti ini, ketetapan seperti ini, masih aja kita banyak salah. Masih aja kita banyak khilaf. Masih aja kita berdosa dan banyak dosa. Maka kita minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Maka kita membaca wa'fu anna. Dan ampuni kami. Waghfir lana, maafkan kami, atau maafkan kami, ampuni kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, catat baik-baik hadirin, ini penting. Perbedaan wa'fu anna dan waghfir lana dalam ayat ini adalah wa'fu anna itu fima bainana wa bainaka mimma ta'lamuhu min taqsirina. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa'fu anna itu ya Allah maafkan dan ampuni dosa antara aku dengan engkau. Dosa antara aku dengan engkau. dosa antara aku dengan engkau. Coba ya Allah muliakan. Kita lanjutkan keterangan beliau. Antara aku dengan dirimu ya Allah, yang engkau ketahui dari taksirina wa zalilna, atau min taksirina wa zalalina, zalalina, dari kelalaian dan kehilafan kami. Kehilafan dan kelalaian kami, segala kesalahan-kesalahan kami, dari kesalahan-kesalahan kami. Hadirin yang Allah muliakan, jadi maafkan dosa antara aku dan engkau ya Allah, itu wa'fu anna. Ingat ya, jadi ketika kita wa'fu anna, ya Allah maafkan kesalahan aku dengan engkau. Ya kita ini lalai dalam mengerjakan kewajiban yang Allah perintahkan, suka melanggar yang Allah larang dan haram. Ya Allah maafkan itu semua. Adapun waqfir lana, kata lima penjelasan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, fima bainana wa baina ibadik, ya Allah maafkan dosa antara kami dan hamba-hambamu yang lain. Ampuni dosa antara yang kami berbuat dengan hamba-hambamu yang lain. Jadi ini horizontal. Kalau wa'fu anna tadi apa? Dosa vertikal dengan Allah. Adapun waghfir lana dalam konteks ayat ini horizontal. Mungkin kita pernah ngomong gak enak sama orang, mungkin kita nyakitin perasaan orang, dan memang itu kesalahan kita. Mungkin kita pernah buat orang gak nyaman, bukan mungkin ya, pasti ya. Nah itu ada dalam kandungan waghfir lana. Waghfir lana. Jelas? Belum selesai. Fala tuzhirhum ala masawina wa a'malina al-qabihah. Maka jangan engkau perlihatkan keburukan-keburukan kami dan amal-amal kami yang buruk di hadapan mereka. Gitu. Jangan diperlihatkan ya Allah. Tolong tutup ya Allah, jangan diperlihatkan. Makanya dalam tafsir Al-Baghawi mengatakan ustur alaina dzunubana wala tufaddihna. Tolong tutup dosa-dosa kami. Dan jangan engkau permalukan kami dengan memperlihatkan dosa-dosa tersebut. Gitu ya Pak. Tolong tutup. Tolong tutup. Jangan sampai engkau permalukan kami dengan cara engkau buka. Gitu hadirin. Makanya ini juga sempat diangkat juga dalam tafsir At-Tabari, kata beliau, beliau membawakan keterangan waqfir lana fala taqshifha wala tufaddihna biidhariha. Jangan sampai engkau singkap dosa-dosa kami, dan jangan sampai engkau permalukan kami dengan ditampilkan dosa-dosa tersebut. Itu. Itu poinnya jamaah. Jelas ya perbedaan antara wa'fu anna waghfir lana. Tadi wa'fu anna apa artinya? Ya Allah ampuni dosa antara aku atau kami dan engkau, dosa vertikal. Waghfir lana, dosa yang kami perbuat dengan hamba-hambamu yang lain. Dan jangan dibuka itu dosa, jangan sampai dosa-dosa kami engkau buka di hadapan manusia. Jangan sampai akhirnya kita dipermalukan. Gitu hadirin. Semoga Allah tutup gitu hadirin. Makanya baca doa ini. Yang ketiga, warhamna. Al-Imam Ibn Kathir kembali membahas dengan konteks dosa. Kata Imam Ibn Kathir, fima yastaqbil fala tuqi'una bitawfiqika fi dhanbin akhar. Ya Allah, rahmatilah kami, sayangilah kami di masa depan, sehingga kami enggak terjatuh ke dosa berikutnya, dan semua itu karena taufikmu dan rahmatmu. Itu jadi ini untuk masa depan. Ini untuk masa depan, sehingga kita enggak jatuh ke dosa lagi, dosa berikutnya. Dan itu semata-mata bukan karena kehebatan kita, itu semata-mata karena rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian. Kalau kita buka keterangan lain seperti di dalam tafsir At-Tabari, sebagian ulama menjelaskan makna yang lebih luas lagi, bahwa tidak ada yang bisa selamat dari hukumanmu kecuali dengan rahmatmu. Selamat dari hukuman dan siksa Allah itu bukan karena amalan seorang hamba, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Lebih luas lagi. Bukan amal kita yang menyelamatkan kita, tapi rahmat Allah lah yang menyelamatkan kita. Maksudnya ya amal kita hadirin, emangnya cukup apa untuk membayar nikmat Allah aja gak cukup? Apalagi untuk mendapatkan surga. Tapi kita beramal agar Allah rahmati kita. Dan ketika Allah rahmati, kita akan selamat. Selamat dari dosa, selamat dari hukuman dan azab, dan dimasukkan ke surga. Jadi hadirin Allah muliakan, ini doa luar biasa. Ini doa yang harus dihafal oleh para pendosa seperti kita. Jadi wa'fu anna, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang kami lakukan terhadap Engkau. Artinya dosa vertikal antara kita dengan Allah, dan Allah enggak tercederai dengan dosa kita, tapi kita yang hancur. Lalu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ketika kami mungkin buat salah sama hamba-hambamu, dan tolong jangan buka aib-aib kami, jangan buka dosa-dosa kami di hadapan manusia. Lalu yang ketiga, ya Allah, rahmatilah kami sehingga di masa depan, di hari esok, kami gak jatuh ke kesalahan yang sama, dosa yang berikutnya, dan kita gak akan bisa selamat kecuali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu para ulama menjelaskan pendosa seperti kita ini butuh tiga hal, hadirin, butuh tiga hal. Yang pertama, kita butuh diampuni oleh Allah ketika kita buat dosa antara kita dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita butuh sitr. Kita butuh penutup dosa-dosa kita, agar kita butuh kemahabaikan Allah dalam menutup dosa-dosa kita di hadapan manusia. Lalu yang ketiga, kita butuh rahmat Allah agar kita gak jatuh ke dosa berikutnya kita, ke dosa berikutnya. Jadi kita butuh diampuni, lalu kita butuh ditutup sama Allah, lalu kita butuh rahmat Allah agar kita gak jatuh ke kesalahan berikutnya, ke dosa berikutnya. Tiga, hadirin. Sekali lagi, kita butuh diampuni, dimaafkan, kita butuh ditutup, ditutup dosa-dosa kita, kita butuh rahmat Allah agar kita tidak terjatuh ke dosa, dan kita selamat dari azab dan hukuman Allah Jalla wa'ala. Itu tiga, dan tiga hal ini terkandung dalam doa wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kalau maafkan doa saya, dosa saya, maaf, dosa saya antara saya dengan Engkau. Maafkan dosa saya yang saya lakukan terhadap hamba-hamba Engkau. Dan tutup, ya Allah, dosa saya itu. Tolong tutup. Dan rahmati saya sehingga saya enggak terjatuh lagi. Dan saya selamat dari azab serta hukuman-Mu, ya Allah. Itu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Terus hayati itu, resapi mulai hari ini pas kita mau baca, misalnya nanti malam, wa'fu anna, tolong ampuni dosa saya denganmu ya Allah. Waghfir lana, dosa saya terhadap hamba-hambamu, dan tolong tutup dosa itu ya Allah. Tolong tutup, jangan diperlihatkan, jangan dibongkar, jangan dipermalukan. Warhamna, dan sayangi kami ya Allah, rahmati kami sehingga kami gak jatuh ke dosa berikutnya, dan sehingga kami selamat dari azab dan hukuman-Mu. Terus wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jelas hadirin. Jadi coba kita renungkan hadirin. Bagaimana kerdilnya seorang hamba, rendahnya seorang hamba. Makanya orang yang baca doa ini rutin, misalnya di setiap malam mengamalkan sunnah Nabi SAW, itu gak akan sombong hadirin. Gak akan sungkan dada, sebagai bentuk kesombongan misalnya. Yang ada tuh minta ampun sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terus berharap jangan dibuka tuh aib, jangan dibuka. Itu hadirin. Ada banyak orang itu mungkin melakukan kesalahan fatal di waktu mudanya, dan kalau Allah mau, Allah bisa buka di hadapan anak-anaknya gitu. Allah bisa buka di hadapan keluarganya, apalagi dunia sosial media hari ini hadirin. Ya Allah, ngeri hadirin, Allah muliakan, kecuali yang dijaga oleh Allah. Dengan mudah lo buka melalui tangan hamba-hambanya yang lain. Dengan itu kita harus minta ya sama lo, tolong jangan dibuka ya Allah, jangan dibuka. Jangan sampai anak-anak saya tahu misalnya. Saya udah tinggalkan itu bertahun-tahun. Saya pun merasa kotor. Ada bilang saya tuh merasa jijik dengan dosa-dosa saya dulu. Tolong jangan dibuka. Nah, bagi kita yang khawatir Allah buka dan bingung mau doa apa, ayat terakhir Al-Baqarah ini jawabannya jamaah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu jawabannya. Ini step pendosa setiap seperti kita ini butuh baca doa ini. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Tolong ampuni, tolong tutup dan sayangi kami agar kami enggak buat dosa lagi. Dan kami selamat dari azab dan hukuman-Mu ya Allah. Kan begitu ya hadirin. Ada anak melakukan kesalahan fatal, dia gak mau orang tuanya tahu, dia gak mau orang tuanya sedih ngelihat kelakuannya dia di luar, apalagi jika orang tuanya ngebangga-banggain dia terus di mana-mana. Yang namanya manusia, dia melakukan kesalahan fatal, melakukan blunder, melakukan skandal misalnya, dan orang tuanya gak tahu. Lalu dia nyesel, ya Allah kenapa waktu itu saya lakukan itu ya. Dan kalau ayah ibu saya tahu pasti sedih, pasti terpukul. Terus saya mau tobat, tobatan nasuha, udah tobat. Tapi semoga gak diketahui ya, baca doa ini. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. fa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Gitu. Terus kita baca doa ini. Minta ampun sama Allah. Ini hal penting. Makanya jemaah yang Allah muliakan, Quran itu kalau kita resap itu luar biasa. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan dan merenungkan dan menghayati, bukan hanya mengamalkan dengan lisan tapi mengamalkan dengan melibatkan hati dari lubuk hati yang paling dalam. Apalagi kita yang banyak dosa ini, hadirin. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ampunilah kami antara kami dengan Engkau. Ampunilah kami ketika buat kesalahan dengan hamba-hambamu. Dan jangan diungkap dan jangan dipermalukan. Dan sayangilah kami sehingga kami gak lakukan itu lagi atau dosa-dosa yang lain, dan agar kami selamat dari murka dan azab-Mu. Ini bisa disampaikan, kita buka sesi tanya jawab sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga ustaz dan keluarga beserta seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, dan jangan lupa doakan Imam Nawawi jemaah. Afwan, izin bertanya ustaz, setiap ana membaca doa meminta ilmu tersebut, ana selalu menangis karena begitu sulit dan beratnya hijrah ana, terutama dalam menuntut ilmu syariah. Apakah dengan menangis tersebut merupakan sebuah penghayatan dalam berdoa? Syukran atas penjelasan ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Insyaallah itu tanda kebaikan, hadirin. Jika kita menangis karena kita menghayati, dan memang ilmu itu gak semudah yang dipikirkan. Jika yang kita maksud adalah ilmu yang bermanfaat, itu yang dikatakan Imam Malik, walaysa fi ilmil kitab wa sunnah syai'un sahlun aw kama qala. Beliau mengatakan enggak ada ilmu Al-Quran dan Sunnah itu mudah. Enggak ada yang mengatakan mudah. Lalu beliau membawakan ayat apa? surat Muzammil, surat Al-Muzammil ayat 5, inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Apa maksudnya? Dijelaskan sebagian ulama, kalau ilmu sebatas maklumat, banyak sekali permasalahan yang mudah. Contoh, sholat harus khusyuk ketika mengerjakan sholat. Ngerti gak teman-teman? Ngerti, 5 detik ngerti, harus khusyuk ketika mengerjakan sholat. Apa susahnya memahami hal itu? Tapi coba amalkan deh, khusyuk pada saat sholat. Ya Allah, hadirin, itu mungkin 15 tahun jungkir balik kita susah banget khusyuk. Ada yang 10 tahun jungkir balik baru bisa. Ini tuh yang namanya khusyuk. Sebagian ulama tuh puluhan tahun berjuang untuk khusyuk. Itu maksudnya. Kan begitu, hadirin Allah muliakan. Ketika kita mendapatkan ilmu bahwa salah satu amalan yang Allah cintai dan salah satu sunnah Nabi adalah memaafkan orang lain, ngerti gak nih hadirin? Ngerti Ustadz? 2 detik ngerti kita, asal kita paham bahasa Pak Ustadz itu. Salah satu hak amal yang Allah cintai dan sunnah Nabi, memaafkan orang lain. Tapi coba diamalin nih, ada orang zolimin kita, kita maafin, plong-plong kita maafin. Bisa gak tuh 1-2 hari? Ya Allah, hadirin, ada orang tuh baru bisa buka pintu sama orang tersebut 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun. Itu poinnya. Ilmu itu bukan tentang maklumat semata, walaupun maklumat itu penting. Ilmu itu manafa', kata Imam Syafi'i, yang bermanfaat. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu. Emang sulit, hadirin. Jadi berjuanglah terus, minta pertolongan sama. Dan yang merasakan perjuangan bukan hanya bertanya, semua orang, semua. Cuman kan kita gak saling cerita aja, hadirin. Kan gak saling curhat aja. Semua orang mengalami itu. Assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Saya dari hamba Allah, cara mau bertanya, silakan. Bagaimana cara kita menyikapi suasana hati yang seringkali teringat dosa yang pernah kita lakukan, dosa pacaran di masa lalu, tapi saat teringat tersebut selain timbul penyesalan berbuat dosa, ada juga rasa, coba saya tidak begini, pasti kejadiannya tidak begini, pasti saya happy ending. Dan bagaimana doa terbaik dalam kondisi tersebut agar hati kita tenang dan bisa melupakan kejadian tersebut? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hadirin, jangan lupa doain Imam Nawawi rahimahullah, yang udah sangat berjasa buat kita. Jadi kalau mau bertanya, adabnya doakan dulu. Itu adab yang kita pelajari dari guru-guru kita dan masyayikh-masyayikh kita. Dulu juga kita kalau awal-awal belajar nanya, main nanya aja. Tapi kita perhatikan, oh ternyata saling mendoakan ya di dalam dunia ilmu itu. Al-ilmu rahimun baina ahlih, kata para ulama. Ilmu itu membuat kita nih saling menyayangi. dan saling berbalas doa. Hadirin, dosa itu pasti akan memberikan dampak buruk kalau kita gak segera tutup dengan istighfar, dengan taubat, atau dengan doa tadi, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maka ketika kita punya dosa masa lalu, segera taubat, tutup, hadirin. Dan sudah jangan berandai-andai, coba saya tidak begini, coba saya tidak. Berandai-andai itu pintu masuk syaitan, hadirin. Katakan qaddarallahu wa masya'a fa'al. Itu pintu masuk syaitan, udah jangan. Itu pintu masuk syaitan, jangan dia. Dan ambil ibrohnya, ambil hikmahnya, pasti banyak hikmah. Orang-orang beriman kan baca doa, Rabbana ma khalaqta hadha batila, ma khalaqta hadha batila. Wahai Rabb kami, kok gak mungkin menciptakan itu tanpa ada alasan, sia-sia, pasti ada hikmah. Ada banyak para sahabat yang dulu di masa mudanya jahiliyah, hadirin, lalu mereka menjadi sahabat-sahabat hebat, orang-orang beriman yang luar biasa. Dan ingatlah selalu ucapan Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim ketika beliau mengatakan, Al-Ibrah laisat bin naqsil bidayat wa innama bikamalin nihayat. Parameternya bukan di kekurangan pada saat start dan awal, tapi parameternya ada pada keberhasilan dan kesempurnaan pada saat finish. Jadi ketika kita punya start yang gak bagus dulu waktu masih kecil, masih muda, perbaiki dengan performa di hari-hari ini. Jadikanlah itu cambuk untuk beramal soleh, jadikanlah itu trigger untuk mengejar ketinggalan, dan merasa pahit benar terhadap kemaksiatan. Lalu selanjutnya perjuangkan penutupan yang indah, yang husnul khatimah, yang kata Allah dalam Al-Quran, wa khitamuhum misk. Bagaimana caranya akhir dari ini semua adalah kasturi, hadirin. Dalam rangka iktibas, ya, dalam rangka iktibas dengan Al-Quran. Jangan buka kalau saja, ambil pelajaran, ambil ibrah, pasti banyak ibrah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah Ta'ala merahmati Imam Nawawi dimanapun berada. Izin bertanya, ingin bertanya Ustaz, silakan. Amin. Saya anak muda sering terjerumus dalam dosa-dosa yang sama, padahal saya sudah ngaji. Saya terkadang tidak kuat melihat fitnah-fitnah yang sering terjadi pada anak muda zaman sekarang dan tergoda ingin melakukannya. Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih, jazakallahu khairan. Amalkan doa ini, hadirin. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jujur sama Allah. Baca setiap malam. Diresapi. Lalu yang berikutnya, cari lingkungan yang soleh atau soleha. Cari lingkungan yang baik. Jangan sendirian. Cari lingkungan, cari sahabat yang sama-sama berusaha berjalan di atas tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus belajar, belajar, dan belajar. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan keluarga juga seluruh kaum muslimin yang semoga Allah rahmati, berkahi, lindungi, juga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa doakan Al-Imam Nawawi sekali lagi hadirin. Semoga Allah rahmati beliau, kita nih banyak dapat ilmu dari beliau. Rahimahullah. Ustaz, mohon doanya untuk kami agar bisa istiqomah belajar dengan kitab Riyadhus Shalihin. Waffaqana Allah wa iyyakum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Karena kitab ini sudah sangat banyak memberikan perubahan, walaupun pergerakan saya sangat masih lambat dalam pengamalannya, tapi saya banyak merasakan ketenangan saat menyimak kajian ini. Masya Allah, banyak hikmah-hikmah dari kitab ini yang sering sesuai dan sama dengan kehidupan saya yang saat ini sedang dialami. Saya pun pernah terpapar COVID dengan gejala yang lumayan banyak. Tapi walaupun diisolasi di rumah sakit, ketika ditemani ilmu, maka serasa ada yang menemani dan isolasi menjadi lebih ringan. Persis seperti apa yang Ustaz sampaikan kemarin. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan kitab Riyadhus Shalihin ini, amin ya rabbal alamin. Kami juga sudah kangen Ustaz untuk bisa duduk bersama mengkaji kitab Tadhkiratus Sami' lagi di majelis ilmu. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz, memberi kesehatan, mengangkat wabah ini dan menjaga seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum wa iyyak. Jazakallahu khairan atas adabnya. Dan apa yang beliau sampaikan semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu karena Imam Nawawi rahimahullah, dan buku ini memang luar biasa. Lalu yang terakhir, semoga ini adalah indikator keikhlasan yang belajar dan yang menyampaikan ini. Dan memang ini buku luar biasa hadirin, fenomenal ini buku. Rugi kita nih hidup sekuman sekali gak belajar kitab ini. Karena isinya tuh melihat deh, kita lihat isinya kalau gak Al-Quran hadith Nabi, Al-Quran hadith Nabi, Allahu Akbar. Jadi ini buku luar biasa. Ini kan kita kayak belajar dengan kurikulumnya Imam Nawawi rahimahullah. Karena Imam Nawawi yang milihkan kan dengan taufik dari Allah. Apa bab pertama, apa bab kedua, apa bab ketiga. Jadi ini bukan yang milihkan ini bukan profesor lagi. Ini Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri An-Nawawi rahimahullah. Dan begitulah ilmu hadirin. Ilmu itu ya demikian. Ilmu itu ruh, ilmu itu cahaya. Kan kita bilang kemarin al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Orang kaya gak mau nuntut ilmu, itu sama aja hidup di rumah 5000 meter, mati lampu di tengah malam, gak ada lilin, gak ada handphone, gak ada senter, apa nikmatnya rumah 5000 meter mati lampu. Jadi hadirin Allah muliakan, tapi kadang-kadang kita yang suka lupa. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan para ulama kita mengatakan atau ahli hikmah mengatakan bahwa mereka mengatakan wa khairu jalisin fil anami kitab, sebaik-baik teman duduk di tengah-tengah manusia itu adalah buku, adalah buku. khairu jalisin fi zamani kitab. Dalam riwayat yang lain mereka mengatakan, dan sebaik-baik teman duduk di zaman sekarang ini adalah buku. Lalu bagaimana jika bukunya itu isinya firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala bisa. Jadi emang kitab ini luar biasa jemaah. Beruntung kita dapat kesempatan dengan segala keterbatasan kita dan dengan segala kekurangan kita. Dan semoga Allah mengijabah doa dari beliau tadi. Semoga kita bisa melanjutkan kitab Tadhkiratu Sami' karya Al-Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i. Udah lama ya hadirin, udah 1,5 tahun. Semoga ini menjadi bahan masukan yang berharga bagi kami. Terima kasih banyak. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah menjaga kita semua, khususnya menjaga iman kita, menjaga ilmu kita, menjaga tubuh kita, kesehatan kita. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.